Secara syariat mana ibadah sebaik mana yang telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwali wal af'ali dzahirati wal batinah. Segala nama yang Allah SWT cintai dan ridhoi dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Ini segala ucapan dan segala perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, ini adalah ibadah yang Allah SWT cintai dan ridhoi. Sehingga ibadah ini ibadah zahir dan ibadah batin, yang nampak dari gerakan-gerakan tubuh, bagian tulisan atau anggota badan, dan juga batin, tunduk dan patuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqakum, yang Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menemukan kalian, telah menciptakan kalian, telah mengadakan kalian dari yang tidak ada menjadi ada, Kenapa kalau kita diciptakan di dunia? Ya, ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan manusia menjadi khalifah, orang-orang yang memakmurkan bumi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia diadakan, diciptakan di dunia. Sehingga semua manusia tentunya telah Allah SWT takdirkan. Dari mulai Nabi Adam sampai orang yang terakhir, dari kiamat. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga Allah SWT menciptakan sebelum kalian, dari umat-umat yang terdahulu, dari umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib. Mereka adalah umat-umat terdahulu sampai Nabi Isa alaihissalam, umat terdahulu sebelum kita. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih banyak dan lebih panjang umurnya, lebih besar tubuhnya, dan lebih kuat. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perkara yang terbesar yang Allah SWT perintahkan kepada manusia dan jin adalah mentaatkan Allah SWT. Sedangkan perkara yang besar yang Allah SWT larang darinya adalah kesyirikan, membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Allazi ja'alakum al-ardha firasa, yang Allah SWT telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, sebagai tempat kediaman yang kalian bisa berdiam di atasnya. Dari bangun sampai bangun lagi, dari tidur sampai tidur lagi, kalian berada di atas tanah, di atas bumi. Wassama bina, dan juga Allah SWT yang telah menciptakan langit-langit sebagai atap bangunan yang menjulang tempat tiang. Fa'anzala minas sama'i ma'a fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah SWT yang telah menurunkan hujan, air dari langit, sehingga dengan hujan, dengan air hujan tersebut, Allah SWT menumbuhkan bumi yang dahulunya gersang, yang dahulunya mati, kemudian tumbuh, berkembang menjadi tanaman-tanaman yang hijau, yang berbuah, menumbuhkan buah-buahan dan biji-bijian sebagai rezeki untuk kalian, yaitu kepada manusia. Dan mayoritasnya apa yang dimakan oleh manusia tentunya dari hujan, akibat hujan yang turun ke atas bumi. Sehingga dengan tanaman-tanaman akan apa? Akan membuahkan hasil dari apa yang dimakan dari biji-bijian seperti gandum. Beras yang lainnya sebagai makanan pokok. Dan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut binatang menciptakan binatang ternak, juga makan dari tanam-tanaman. Kalau seandainya nggak ada tanam-tanaman, binatang mau makan apa? Singa makan dagingnya, dimakan dagingnya dari apa? Dari tumbuhan. Ya? Singa makan kijang, kijang makan dari tumbuhan. Kalau nggak ada kijang, karena singa tidak bisa makan rumput. Sehingga segala sesuatu ini Allah SWT takdirkan dari hujan, dari air hujan. Sehingga air hujan ini benar-benar apa? Rizki bagi manusia sebagai curahan air yang berkah, yang banyak kebaikannya, ya, menyuburkan tanaman-tanaman. Dan kalian bisa bandingkan menyiram tanaman dengan air hujan, dengan air sumur, jauh lebih subur disiram dengan air hujan. Walau jadilah anda jawab tidak lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kalian mengetahui. Mengetahui bahwasanya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya yang kita rasakan dari kenikmatan semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah seperti itu, kenapa kita harus menjadikan kesyukuran kita, peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga tidak pantas kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena tandingan-tandingan tersebut tidak akan memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Sehingga tidak pantas manusia beribadah kepada makhluk. Manusia beribadah kepada manusia, manusia beribadah kepada makhluk yang lain, tidak pantas, tidak pas. Justru manusia dan jin beribadah hanya kepada penciptanya, yang memberikan rezeki, yang mengatur segala sesuatu, yaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia tidak boleh tertipu dengan adanya yang Allah SWT ciptakan dari makhluk-makhluk. Dan Allah SWT tentunya memberikan kemampuan-kemampuan kepada makhluk sebatas apa yang Allah SWT takdirkan. Tidak bisa melebihi dari itu. Sedangkan Allah SWT zat yang berkuasa tidak terbatas, sehingga tidak pantas kita menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sehari rahimah lokal sama ijmali, sekarang secara global di dalam ayat tersebut, ya merullahu an-nasa bi'ayi salahu ibadata. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengurnirkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzalika li'annahu alladzi awjadahum wa awjada man kana qablahum min al-'adam. Karena Allah SWT zat yang telah mengadakan kita semua dan mengadakan orang-orang sebelum kita, yang dahulunya tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, yaitu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asbaqa alaihim katsiran minan ni'ami, dan juga Allah SWT tentunya memberikan curahan kenikmatan yang besar bagi manusia dari nikmat-nikmat yang dirasakan. Nikmat kesehatan, nikmat makanan, minuman, istirahat, keamanan, nikmat ketentraman tatkala seseorang mendapatkan iman, mendapatkan ketenangan jiwa, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling besar. Sehingga seorang yang tidak beriman tentunya tidak mempunyai kenikmatan merasakan ketentraman jiwa. Apa yang dia jalani bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan hati nuraninya. Hati nurani tersebut mengakui bahwasanya Allah SWT zat yang wajib untuk disembah satu-satunya. Wa ja'ala al-ardha mustawiyatan yastaqirruna 'alayha. Dan maka Allah SWT menjadikan bumi sebagai hamparan yang manusia bisa tinggal di atasnya, tempat yang luas, yang lebar. Wa anzala minas sama'i ma'an 'adban fihi masdaran katsiran minan arzaqihim wa aslahihim ma'isyatihim. Dan juga Allah SWT yang telah menurunkan air dari langit, yaitu air yang segar, air yang tawar, sebagai sumber yang banyak untuk mendapatkan rezeki-rezeki dan kehidupan-kehidupan yang baik, sebagai dasar manusia mendapatkan rezeki, bisa makan dan bisa yang lainnya dari tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan. Sehingga dengan tumbuhan tersebut manusia bisa apa? Bisa membangun tinggalnya, bisa melindungi dirinya dari panas dan hujan, dan bisa mencari rezeki dari tumbuhnya tanaman-tanaman. Semoga bayyana subhanahu wa ta'ala anahum yattakhiduna lahul asya'a wan nudhara ma'ilmihim anna Allah wal khaliq alahum. Kemudian sebagian manusia, yaitu orang-orang kafir, mereka menjadikan tandingan-tandingan benda-benda, makhluk-makhluk, sesembahan-sesembahan yang dijadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka tahu bahwasanya Allah SWT zat satu-satunya yang menciptakan mereka, wal mun'im 'alaihim, dan zat yang satu-satunya bisa memberikan kenikmatan kepada mereka. Wa dzalika israru minhum 'ala kufri wa ma'asi wa syirki. Namun dengan kenikmatan tersebut yang Allah SWT berikan kepada manusia, justru mereka malah tenggelam ke dalam kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT, tidak menyembah kepada Allah SWT. Bahkan mereka menyimpangkan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila qala syarih al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, bayanu ba'di ni'amillahi 'ala khalqihi. Keterangan tentang sebagian nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-makhluknya, yaitu Allah SWT menurunkan hujan yang menumbuhkan tanaman. Dengan tanaman tersebut Allah manusia mendapatkan rezeki. Asalnya al-istidlal 'ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Yang kedua, berdalil bahwasanya dengan mengenal, mengetahui tauhid rububiyah, bahwasanya Allah SWT zat yang maha memberikan rezeki, mengatur dan mencipta, ini menjadikan konsekuensi bahwasanya Allah lah satu-satunya yang zat yang harus disembah, zat yang harus diibadahi, zat yang harus satu-satunya diberikan kesyukuran, kesyukuran kepadanya. Sehingga dengan mengenal tauhid rububiyah, maka tentunya seseorang apa, dengan akalnya yang sehat, dengan akalnya yang waras, maka tentunya dia akan apa, mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib zat, satu-satunya yang wajib disembah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Asalisah wujub ifradillahi bil ibadati wahdahu duna siwah. Yang ketiga, wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, tidak ada yang lainnya, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, sehingga Allah SWT zat yang wajib, pantas untuk disembah, diberikan peribadatan kepadanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya tentunya apa, manusia akan wajib untuk bersyukur kepada Allah SWT yang maha memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut tentunya Allah SWT menginginkan manusia untuk bersyukur, bersujud, menyembah kepada Zat yang maha pencipta dan maha memberi rezeki. Munasabah ayat ini bagi wali tauhid, kesan ayat ini terbab dan tauhid. Hasil dalam doa yaitu ala wujubi tajannubu syirkiz zahir wal khafi. Di dalam ayat ini menunjukkan wajibnya untuk menjauhi kesyirikan secara nampak maupun kesyirikan secara tidak nampak, secara samar. Dan kebanyakannya kesyirikan secara samar ini berada pada hati-hati manusia. Bisa jadi orang itu tidak terlihat ya menyembah kepada selain Allah, tidak pernah menyembah kepada selain Allah, namun terkadang hatinya ini apa, menyimpan bersyukurnya tidak kepada Allah, tunduknya tidak kepada Allah, pasrahnya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini termasuk syirik yang samar di dalam hati yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya. Wa minal qabi qal qail laula al haris la annana la atana al-rusus. Dan termasuk dari kesyirikan secara sama yaitu pengakuan seseorang laula al haris, kalau tidak ada penjaga sungguh kami didatangi perampok. Nah, selama seringlah pernyataan seperti ini mengandung apa? Mengandung kesyirikan. Bahwasanya dirinya apa? Dirinya lupa terhadap Allah SWT. Bahwasanya yang menjaga dirinya adalah Allah SWT. Sedangkan al-haris penjaga, satpam atau security ya. Ini adalah Allah SWT sebagai sebab saja. Karena keberadaan haris, keberadaan penjaga, security, satpam ini tidak menjamin seseorang itu bisa aman ya. Berapa banyak orang yang dijaga oleh penjaga, tapi kalau Allah SWT timpan bencana, timpakan ujian bala, kena saja. Bahkan tidak jarang justru masih penjaga ini yang apa? Yang mendatangkan bala kepada dirinya. Bukan menjaga, justru malah terkadang menimpakan bahaya. Sehingga perkataan kalau tidak ada penjaga, sungguh kami akan didatangi perampok. Seolah-olah apa? Menghilangkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha melindungi dirinya, bukan apa? Bukan penjaga. Ini adalah termasuk dari peribadatan secara batin. Sehingga batin seseorang tentunya apa? Tentunya tidak bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semurni-murni tauhid kecuali dia harus belajar tauhid. Karena berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam pemahaman seperti ini, mendahulukan sebab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada kamu, maka dia pasti akan tenggelam. Padahal Allah SWT yang menyelamatkan dirinya dari tenggelam dengan apa? Dengan sebab ditolong oleh seseorang. Sehingga apa? Tentunya kesyukuran yang pertama hanyalah kepada Allah SWT. Dan berapa banyak manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segala makhluknya. Tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berbuat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, tentunya semuanya apa? Semuanya Allah SWT yang mengatur. Tidak akan kita melupakan Allah SWT. membesarkan sebab, kemudian lupa zat yang mengadakan sebab tersebut. Qala Ibn Abbas fil ayah, telah berkata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan ayat di atas, yaitu ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Maka beliau radhiyallahu anhuma menyatakan al-indad wa asyirku al-akhfa min dari bili ala sofatin sawadin fi zulmati lain. Al-indad, tandingan-tandingan selain Allah SWT, adalah bentuk kesyirikan yang samar, yang kesamaran tersebut sehingga tidak bisa terlihat ibadahnya, seperti semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap. Berarti apa? Kesamarannya itu tiga lapis. Kesamarannya itu tiga lapis. Warna semut yang hitam ini apa? Ini juga sesuatu yang tersembunyi. Di atas batu yang hitam juga tersembunyi. Mana bisa orang bisa menjadikan antara batu dengan semut yang hitam ya. Ditambah lagi di dalam gelapnya malam. Sehingga seseorang tidak akan bisa membaca kesyirikan yang tersembunyi yang ada pada seseorang kecuali apa? Kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu tauhid. Seperti perkataan seperti tadi, kalau tidak ada dia maka akan begini. Kalau orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid, maka perkataannya perkataan biasa ya. Tidak ada hukumnya. Perkataan yang biasa manusia mengatakan seperti itu, padahal itulah bentuk kesyirikan yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui kecuali orang yang berilmu, ilmu tauhid. Karena saking samarnya, sehingga seseorang tatkala mengatakan seperti itu biasa, tidak ada beban, padahal itu adalah bentuk kesyirikan yang besar, dosanya besar. Bahwa mencakup seseorang seperti seseorang menyatakan wallahu wallahi wahayatika ya fulan, seseorang menyatakan, seorang bersumpah demi Allah dan demi hidupmu, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wahayati dan demi kehidupanku. Ini juga termasuk apa? Kesyirikan. Karena seorang yang tauhid, ahli tauhid, al-muwahhidin, tidaklah bersumpah kecuali hanya kepada Allah SWT saja, wallahi demi Allah saja. Jangan, tidak usah ditambah-tambah demi kehidupanmu, demi kematianmu, demi, tidak usah. Karena itu termasuk apa? Termasuk bentuk membuat tandingan-tandingan selain Allah SWT. Karena manusia tidak pantas untuk bersumpah kecuali kepada Allah SWT saja. Sehingga tidak boleh kita bersumpah demi langit dan bumi. Kesyirikan besar yang seperti ini. Demi langit dan bumi, manusia wajib bersumpahnya kepada Allah semata saja, tidak boleh bersumpah kepada makhluk. Karena Allah SWT justru bersumpah kepada makhluknya, wattini wa zaitun wal asam, demi wattin dan wa zaitun. Ini Allah SWT. Bersumpah apa? Untuk menegaskan bahasanya apa yang Allah SWT firmankan adalah sesuatu kebenaran. Ini Allah SWT bersumpah kepada makhluk. Nah, kepada manusia bersumpahnya kepada Allah SWT. Kenapa? Sumpah itu bentuk pengagungan kepada yang disumpah. Dan juga perkataan seseorang yang mengadu kesirikan yang sama, kalau bukan karena anjing kecil ini, kalau bukan karena kile ini, anjing kecil ini, kami pasti akan disatrani oleh perampok. Menisbahkan apa? Menisbahkan keamanan kepada apa? Kepada anjing. Padahal siapa yang menggerakkan anjing? Allah SWT. Ya. Sehingga apa? Kita tidak boleh membesarkan sebab. Jangan anjing ya. Anjing gampang saja ditipu oleh perampok, ditipu oleh maling. Sehingga jangan menyandarkan sesuatu pada keberadaan makhluk. Kalau bukan karena apa, kalau bukan karena dia, jangan. Tapi kalau bukan karena Allah, ini yang harus diwaspadai dari lisan-lisan yang seolah-olah ini sesuatu yang biasa diucapkan oleh manusia, tapi ini mengandung dosa yang besar. Karena bentuk apa? Bentuk membuat tandingan kepada Allah SWT. Atau secara menyatakan walau lalakitau fitari la'atan lusus, kalau tidak ada kucing ini di rumah, sungguh telah didatangi oleh perampok. Yang kucing bisa apa? Sehingga apa? Sehingga untuk meluruskan ucapan, tentunya ucapan lah, ucapan terakhir dari hati ya. Ucapan-ucapan seperti ini berarti apa? Ucapan-ucapan atau dari hati-hati yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan seperti dari hati yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung ingat alhamdulillah semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga kita. Alhamdulillah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Itu qala rajul li sahibihi, dan juga bentuk kesyirikan yang sangat sebagaimana kata Ibnu Abbas, seseorang berkata kepada orang lain, masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan kehendakmu juga, Allah berkehendak dan kehendakmu juga. Maka perkataan seperti ini perkataan yang mengandung penyetaraan, tandingan, karena nasiah kehendak Allah SWT tidak bisa disamakan dengan kehendak makhluk, kehendak seseorang. Jadi, sehingga kalau kita mengucapkan hanya kehendak Allah saja, tidak usah kita menambah-nambahi ini kehendak Allah dan juga kehendakmu, tidak usah. Seseorang berkehendak tentunya apa? Tentunya dibimbing oleh Allah SWT, mendapatkan taufik dari Allah SWT. Qala rajul lallahu fulan la daj'al fiha fulan wa la qulubi syirkun. Dan juga perkataan seseorang, kalau tidak karena Allah dan orang itu, sungguh orang itu telah apa, mencelaki aku misalnya. Kalau bukan karena Allah dan dia, maka apa? Perkataan ini mengandung apa? Mengandung tandingan Allah SWT disamakan, ditandingkan dengan seseorang. Kalau bukan Allah dan dia, maka yang seperti ini juga mengandung apa? Mengandung kesyirikan yang sama. Kalau tidak karena Allah dan polisi, tentunya kami sangat disergap oleh musuh misalnya. Maka perkataan sebenarnya juga mengandung andat, membuat tandingan selain Allah kepada Allah SWT. Maka yang sebenarnya termasuk ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan yang sama. Wah Ibnu Majah, dilihatkan oleh Ibnu Majah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala.